بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan فإذا جاء إنسان يقول لك حسبنا كتاب الله يكفينا كتاب الله لا تأتي إلا بكتاب الله كتاب الله بين أيدينا ما أحله أحللناه وما حرمه حرمناه فاعلم أنه مبتدع أو زنديق. Maka apabila datang seseorang berkata kepadamu, cukuplah bagi kami kitabullah, cukuplah bagi kami kitabullah, engkau tidak perlu datang kecuali dengan kitabullah. Kitabullah berada di hadapan kita. Apapun yang dihalalkan oleh kitabullah, kami menghalalkannya. Dan apapun yang diharamkan oleh kitabullah, kami mengharamkannya. Ketahuilah, dia adalah seorang ahlul bid'ah atau seorang zindik, yaitu ia menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia mengklaim bahwa ia mencukupkan diri dengan kitabullah, padahal di dalam kitabullah terdapat perintah untuk berpegang dengan hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Waqad hasala hadzal amru wa khassatan fi hadzal qarni ala aidi man yusammawna bil qur'aniyina wa intashara hadzal fikru ولا يزال ينشر والعياذ بالله فهؤلاء زنادقة. Dan sungguh perkara ini terjadi terkhusus di abad ini melalui tangan-tangan orang-orang yang disebut dengan Qur'aniyun. Pemikiran ini tersebar dan masih terus disebarkan. Wal'iyadu billahi, yaitu pemikiran yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengklaim mencukupkan diri dengan kitabullah. Maka mereka ini adalah orang-orang zindiq. وَكَفَّرَهُمُ الْمُسْلِمُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اِتَّفَقُوا عَلَى تَكْفِيرِهِمْ. Dan kaum muslimin mengkafirkan mereka, walhamdulillah, dan kaum muslimin bersepakat atas dikafirkannya mereka. فَلْيَحْذَرِ الْمُسْلِمُونَ من الفكر الملحد وليتمسكوا بكتاب ربهم wa sunnati nabiyyihim fi syu'unihim kulliha min aqaida wa ibadatin wa muamalatin wa siyasatin wa akhlaqin. Maka hendaklah kaum muslimin menjauhi pemikiran yang menyimpang ini, dan hendaklah mereka berpegang teguh dengan kitab Rabb mereka dan sunnah Nabi mereka dalam seluruh urusan mereka, baik itu akidah, ibadah, muamalah, politik maupun akhlak. نسألالله أن يوفق المسلمين لذلك. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar memberikan taufik kepada kaum muslimin perkara tersebut. قال المؤلف رحمه الله تعالى Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'alam anna jawras sultani la yankusu faridatan min faraidillahi azza wa jalla allati iftaradaha ala lisan nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya kezaliman penguasa tidaklah mengurangi satu kewajiban pun dari kewajiban-kewajiban Allah azza wa jalla yang Allah wajibkan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jauruhu ala nafsihi, kezalimannya akan memadaratkan dirinya sendiri. Wa tatawwu'uka wa birruka ma'ahu tamun insyaallahu. Dan ketaatanmu kepadanya, kepada pemerintah tersebut, sempurna insyaallah. Tatawu' dan bir di sini semakna, bermakna ketaatan. Ya'ni al-jama'ata wal-jum'ata ma'ahum wal-jihada ma'ahum wa kulla syai'in minat ta'ati fasharik fihi falaka niyatuka, yaitu salat jamaah, salat Jumat bersama mereka, jihad bersama mereka, dan segala sesuatu dari ketaatan-ketaatan hendaknya engkau ikut serta di dalamnya. Lalu engkau akan mendapatkan ganjaran pahala sesuai dengan niatmu. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, hadihi min nasaihihi rahimahullahu في موقف المسلمين من السلطان المسلم أنه إذا ظلم السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل. Ini termasuk di antara nasihat-nasihat Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala tentang sikap kaum muslimin terhadap penguasa muslim apabila penguasa tersebut berbuat kezaliman. bahwasanya hal itu tidaklah mengurangi satu kewajiban pun dari kewajiban-kewajiban Allah Azza wa Jal. Ya'ni la ala umumil muslimina wala ala khususihim. Yaitu tidak mengurangi kewajiban bagi keumuman kaum muslimin, tidak pula bagi orang-orang tertentu dari kalangan kaum muslimin. Madamu yusalluna fi masajidihim wala yumna'una minas salati wala yumna'una min ada'iz zakati wala ila akhirih. Selama mereka kaum muslimin masih bisa salat di masjid-masjid mereka, mereka tidak dihalangi dari salat, tidak dihalangi dari menunaikan zakat dan yang lainnya. Fahada la yadurrul muslimina fi dinihim. Maka hal ini tidak memadaratkan kaum muslimin dalam agama mereka. Jaurus sultani ala nafsihi. Kezaliman penguasa akan memadaratkan dirinya sendiri. La yanqusu faridatan min faraidil islami. Hal itu tidak mengurangi satu kewajiban pun dari kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Wala yahmiluna min jawrihim syai'an. Dan tidaklah kaum muslimin memikul sesuatu pun dari kezaliman terhadap mereka. Yaitu kezaliman tersebut tidak memadaratkan kaum muslimin dalam agama mereka. Alaihim an yasbiru. Wajib bagi kaum muslimin untuk bersabar terhadap kezaliman penguasa muslim tersebut. Wa man arada an yansaha falyansah bittariqati allati tujdi wa tanfa'u. Dan barang siapa yang ingin menasihati penguasa tersebut, maka hendaklah ia menasihatinya dengan jalan yang berfaedah dan bermanfaat. Fa in qabila minhu sultanu fadhaka wa in lam yaqbal minhu faqad adda wajibahu. Kemudian apabila penguasa tersebut menerima nasihat darinya, maka itu yang diharapkan. Dan apabila penguasa tersebut tidak menerima nasihat darinya, maka ia telah menunaikan kewajibannya. Asyahidu intinya adalah annahu ma yajuzul khuruju ala sultani idza jara. Bahwasanya tidak boleh memberontak kepada penguasa apabila penguasa tersebut berbuat zalim. Wala yajuzu tarkul jum'ati wal jama'ati ma'ahu wal haji wa masyakala dhalika. Dan tidak boleh meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah bersama penguasa tersebut. Tidak pula boleh meninggalkan haji bersama penguasa tersebut dan yang semisal dengannya. فهذه الشعائر التي يقيمونها وينسبون لها الأئمة ويرصدون لها الأوقاف وما شاكل ذلك. Maka syiar-syiar ini yang mereka tegakkan dan mereka tunjuk imam-imam untuknya dan yang mereka mengkhususkan wakaf-wakaf untuknya dan yang semisal dengannya, hadza khairun, ini merupakan kebaikan, wa nusyarikuhum fihi, dan kita ikut serta dengan mereka para penguasa tersebut di dalamnya. Bal wajibun alaina hadhil musyarakatu, bahkan wajib bagi kita keikutsertaan ini. An nusalliya fil masajidi wa nusalliya wara'a al a'immati al jum'a wal jama'ati, yaitu kita salat di masjid-masjid, kita salat di belakang para imam, salat-salat Jumat dan salat-salat jamaah, wa nahujju ma'ahum, dan kita menunaikan ibadah haji bersama mereka para penguasa tersebut, wa nataharraku bi awamirihim fil haji, dan kita bergerak dengan perintah-perintah mereka para penguasa di dalam haji, yakni la nadfa'u min arafatin illa ba'da an ya'zanu lana, yaitu kita tidak bertolak dari Arafat kecuali setelah mereka para penguasa mengizinkan kita. Wa yuhayyi'unal amakina lin-naumi war-rahati wa kadza, dan mereka para penguasa tersebut menyiapkan tempat-tempat untuk tidur, beristirahat dan seterusnya. Wa fi ahdil hajjaji dhalimi sa'ala rajulun Anas bin Malik radhiyallahu anhu aynal mabitu, dan di masa Al-Hajjaj yang zalim, seseorang bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana tempat mabit, tempat bermalam. Wallahu a'lam, yang dimaksud mabit yang merupakan bagian dari manasik haji. Qala kun ma'a imamika. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, hendaklah engkau bersama pemimpinmu, al-imamu al-hajjaju. Dan imam yang dimaksud adalah al-hajjaj yang zalim. Hadza yas'aluhu li'annahu fahimahu. Orang ini bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu memahami maksudnya, memahami maksud orang tersebut, si penanya. Wa huwa yara an yukhalifal hajjaja, dan orang tersebut berpendapat untuk menyelisihi al-hajjaj. Faqala lahu kun ma'a amirika, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata kepadanya, hendaklah engkau bersama pemimpinmu, yaitu Al-Hajjaj. Wa huwa yara zulm al-hajjaji wa atharatahu, dalam keadaan Anas bin Malik mengetahui kezaliman Hajjaj dan sikap Al-Hajjaj mementingkan dirinya sendiri, akan tetapi beliau tetap memerintahkan untuk bersama Al-Hajjaj dalam ibadah haji. Wa hadha min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan ini yaitu Anas bin Malik termasuk di antara para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fahal hadhihi imalatun أو نصيحة للإسلام والمسلمين وسد لباب الفتن. Maka apakah sikap seperti ini dikatakan sebagai antek-antek pemerintah, atau justru ini adalah nasihat bagi Islam dan kaum muslimin dan menutup pintu fitnah? Al-Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala mengucapkan ucapan ini karena di zaman sekarang ini orang-orang yang menyerukan untuk mentaati pemerintah seringkali dijuluki dengan antek-antek pemerintah atau yang semakna dengannya. Maka inilah sikap Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, terhadap penguasa yang zalim tatkala itu, yaitu Al-Hajjaj. Beliau tetap menghasung untuk mentaatinya. Al-Hasan Al-Basriyu ja'u ilaihi yashkuna min zulmi Al-Hajjaj wa ghairihi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, suatu ketika orang-orang mendatangi beliau mengadukan kezaliman Al-Hajjaj dan penguasa yang lain. Faqala, maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, hal mana'aka minas salati? Qala la. Hal mana'aka minas zakati? Qala la. هل منعك من كذا؟ قال إذن أنتم تريدون دنيا. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata kepadanya, apakah Al-Hajjaj menghalangimu dari salat? Orang tersebut mengatakan tidak. Al-Hasan Al-Basri berkata kembali, apakah Al-Hajjaj menghalangimu dari menunaikan zakat? Orang tersebut mengatakan tidak. Al-Hasan Al-Basri berkata kembali, apakah Al-Hajjaj menghalangimu dari ibadah yang lainnya? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kalau begitu kalian hanyalah menginginkan dunia. Hadza ma mana'aka minas salati waz zakati wa min dzikrillahi wa min qira'atil qur'ani wa min ta'allumil ilmi tadhhabu idzan tunazi'uhu fid dunya. Penguasa yang zalim ini tidaklah menghalangimu dari salat, zakat, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan mempelajari ilmu. Kalau begitu, engkau pergi menyelisihinya dalam perkara dunia. Madama anta ta'budullaha azza wa jalla bihurriyatin wa fil masajidi wa tahujju wa tusalli wa tasumu وتزكي وتقرأ القرآن وتتعلم العلم وتدرس إذا جئت تخوض في الأمور هذه فمعناه أنك لست غيورا على الدين. Selama engkau masih bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan bebas di masjid-masjid, engkau masih bisa menunaikan ibadah haji, salat, berpuasa, menunaikan zakat, membaca Al-Quran, mempelajari ilmu syar'i, belajar. Apabila engkau datang masuk ke dalam perkara-perkara ini, yaitu menyelisihi penguasa yang zalim tersebut, maka maknanya engkau tidak memiliki kecemburuan terhadap agama ini. Wa innama tatasattaru bid-dini wa ahdafuka dunyawiyyatun. Hanya saja engkau bersembunyi di balik agama, sementara tujuanmu adalah perkara-perkara duniawi. Wa hadha syai'un malmusun minas siyasiyina. Dan ini adalah perkara yang didapati dari para politikus. Yattakhidhuna minal islami syi'aran wa yu'linuna al-harba wal fitana wal mashakila wal khuruj wal qitala wat takfir wa ila akhirih. Mereka para politikus tersebut mengambil sebuah syiar dari Islam dan mereka memunculkan peperangan, fitnah-fitnah, permasalahan-permasalahan, pemberontakan, peperangan, pengkafiran, dan seterusnya. Ahdafuhum dunyawiyatun, padahal tujuan mereka adalah perkara-perkara dunia. Walihada tarahum idza wasalu ilal hukmi yakununa min syarril hukami. Karena inilah engkau melihat mereka, para politikus tersebut, apabila mereka sampai ke tampuk kekuasaan, mereka menjadi penguasa yang paling buruk. Wa ab'ada min tatbiqi dinillahil haqqi alladhi kanu yahtifuna bihi. Dan mereka justru menjauh dari penerapan agama Allah yang hak, yang tadinya mereka serukan. Wa hadha syai'un mujarrabun syai'un waqi'un. Dan ini adalah sesuatu yang terbukti, sesuatu yang benar-benar terjadi. Wa malmusun fi 'adadin minal buldani allati wasalu fiha ila suddatil hukmi wa tarabba'u 'ala karasiyhi. Dan ini didapati di sejumlah negeri yang mereka sampai di negeri-negeri tersebut kepada pintu kekuasaan, dan mereka duduk bersila di atas kursi-kursi kekuasaan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.